selama kurang 4 bulan ini, maka berarti dia langgar dan dia berdosa, tapi dia bayar kafarat. Ya, dia bayar kafarat. Kafarat sumpah. Tetapi kalau seandainya sumpahnya tersebut tidak ingin menggauli suami istrinya lebih daripada 4 bulan atau tidak berbatas, ya, lebih daripada 4 bulan atau tidak berbatas, maka pada saat itu sang istri berhak untuk menggugat cerai, menggugat cerai suaminya. Dan apabila sudah jatuh batas tempo 4 bulan sang suami belum menggugat cerainya, maka pada saat itu dia pergi ke pengadilan. Pengadilan yang nanti akan memaksa sang suami untuk menceraikannya. Karena batasan ila bersumpah untuk tidak menggauli istri, na'udzubillah, ini biasanya dalam keadaan keluarga yang sangat genting. Seorang suami sudah mengatakan kepada istrinya seperti itu. Dan ini kadang-kadang sesuatu yang sudah susah untuk dibayar. Sebabnya macam-macam. Mungkin sebabnya sang istri nusyuz, menyeleweng dari ketaatan, tidak mau mendengar sang suami, atau nusyuz dengan cara menyeleweng, mempunyai pria lain. Maka biasanya lelaki melakukan seperti ini di puncak kemarahan dia. Karena bagaimanapun para lelaki dalam menghadapi istrinya terkadang lebih sabar dibandingkan istri menghadapi suaminya. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya setelah 4 bulan dia tidak merujuk istrinya, maka pada saat itu dia pada saat itu harus menceraikannya. Dan cerai jatuhlah talak satu. Nah, itu sampai itu ayat 226. Kita baca sekarang tafsiran dari ayat 227. Wa in azamu at-talaqa ay imtana'u minal fai'ah fakana dhalika dalilan ala raghbatihim anhunna wa adami iradatihim li azwajihim wa hadha la yakunu illa azman ala at-talaq fa in hasala hadha al-haq الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به. Artinya, dan jika mereka, yaitu para suami, mereka di sini siapa? Para suami, berazam, bertetap hati, bertekad. Azam itu tekad. Ini ada anak Pak Ma'ruf Azam, kemudian anak siapa yang meninggal, Pak Mus'ad, Azam. Azam itu tekad bulat, bertekad bulat untuk talak. Artinya mereka tidak mau kembali. Disini sebutkan fakana dzalika dalilun ala raghbatihim anhunna. Raghbatihim an itu artinya mereka tidak mau kembali dan melakukan jimak, yang merupakan tanda kebencian. Rogbah an itu kebencian, ya, tanda kebencian mereka terhadap istri-istri mereka. Wa adami iradatihim li azwajihim, dan ketidaksukaan terhadap mereka. Artinya ketidaksukaan para suami terhadap istri-istri mereka. Ya, ini berarti kalau seandainya sudah lebih dari 4 bulan tidak dirujuk, ya, makanya berarti dia benar-benar sudah berazam, sudah bertekad untuk mentalaknya. Kalau begitu bagaimana? Wa hadza la yakunu illa azman 'ala at-talaqi. Ini tidaklah terjadi kecuali karena ketetapan hati yang kuat untuk talak. Fa in hasala hadzal haqqu al wajibu minhu mubasyarah. Lihat, apabila ini terjadi, fa in hasala hadzal haqqu, apabila ini terjadi, al wajibu minhu mubasyarah, maka ini adalah hak yang wajib dilaksanakan secara langsung. Artinya langsung dicerai, jangan digantung istrinya. Ya. Kalau seandainya memang tidak bisa hidup dengan perempuan tersebut, langsung dia cerai, jangan digantung. Wa illa akhbarahu ajbarahu al-hakimu alaihi aw qama bih. Dan apabila tidak, tapi kalau seandainya suaminya menunda-nunda, menggantung istrinya, maka hakimlah yang memaksanya untuk mentalak dan melakukannya untuknya. Artinya, hakim yang memaksa sang suami untuk mentalak istrinya. Kalau suaminya tidak mau juga, maka hakim yang mentalak atas nama suaminya. Nah, ini berarti sah talaknya. Ya, ini berarti sah talaknya apabila memang bertekad untuk tidak kembali lagi dengan istrinya. Ya. Tidak boleh kita menggantung seorang perempuan dan itu zalim. Kalau seandainya memang tidak cocok untuk bergabung kembali dengan perempuan tersebut, maka pada saat itu dia harus tegas, talak atau tidak. Mau ditalak, Ustaz, masih ada cinta. Mau ditalak masih ada sayang. Maka tidak boleh, ya. Sayang dan cintanya tersebut harus diekspresikan dengan sesuatu. Apakah dia ingin berkumpul bersama ataukah dia ingin berpisah? Batasan 4 bulan ini menunjukkan bahwa semestinya perempuan tidak digauli, boleh hanya batasan itu. Kalau lebih dari 4 bulan maka dia berhak untuk menggugat suaminya ke pengadilan. Kalau lebih dari 4 bulan. Ini juga batasan menunjukkan bahwa seseorang bisa menahan untuk bergaul dengan istrinya hanya batasannya 4 bulan. Itu pun sudah jarang-jarang. Kadang-kadang seseorang ya tidak bisa menahan bahkan untuk sehari, bagaimana 4 bulan. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa inna penulis rahimahullah taala mengatakan fa inna Allah sami'un alim fihi wa'idun wa tahdidun. Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini merupakan ancaman dan peringatan. Ya, ancaman, wa'id itu ancaman. Tahdid itu artinya peringatan. Saya ingat orang-orang Khawarij itu mengambil ayat-ayat yang berkaitan cuma dengan ancaman. Makanya mereka disebut dengan wa'idiyah. Ayat-ayat ancaman mereka ambil, ayat-ayat harap, pengharapan, pengampunan dosa mereka tinggalkan. Makanya mereka keras. Ini orang-orang Khawarij. Disebut dengan wa'idiyah. Ayat-ayat ancaman mereka ambil terus. Mereka selalu ambil dan mereka lupakan ayat-ayat pengampunan, ayat-ayat rahmat, ayat-ayat roja, harap. Mereka lupakan itu. Itu kesalahan, salah satu kesalahan dari orang-orang Khawarij. Akhirnya ayat-ayat yang merupakan dosa besar, kekafiran mereka letakkan kepada pelaku dosa besar. Ini kekeliruan orang-orang Khawarij. Fihi wa'idun. Ayat ini merupakan ancaman, wa tahdidun dan peringatan, liman yahlifu hadzal halifa, bagi orang yang bersumpah dengan sumpah seperti ini, wa yaqsidu bidzalikal madarata wal masyaqqata, dan ia bermaksud menyusahkan dan memberatkan, yaitu istrinya, dengan sumpahnya tersebut. Nah, ini para ikhwah sekalian. Makanya Allah akhiri ayat ini sami alim. Artinya Allah maha mendengar, maha mengetahui yang kalian lakukan. Hati-hati lo, jangan gantung istrimu, jangan gantung orang-orang yang merupakan di bawah tawana, di bawah tawananmu. Kasihan mereka. Kalau memang ingin dipisah, dicerai, ya cerai. Kalau ingin dirujuk, ya dirujuk. Makanya Allah akhiri ayat ini dengan Sami'un Alim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini sekali lagi merupakan wa'id, ancaman wa tahdid, peringatan keras bagi siapa yang bersumpah ila, tetapi dia menginginkan dengan sumpah tersebut menyusahkan dan memberatkan istrinya. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa yustadallu bihadhil ayati ala annal ila'a khasun bizzawjah. Ayat ini dapat dijadikan dalil bahwa ila itu khusus terhadap istri. Khasun bizzawjah. Ya, ila khusus terhadap istri. Liqaulihi min nisaihim. Karena Allah hanya menyebut istrinya. Wa ala wujubil wat'i fi kulli arba'ati ashhurin marratan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan juga bahwa berjimak itu wajib pada setiap 4 bulan sekali. Maksimal tuh Pak, 4 bulan sekali. Maksimal. Jadi nungkar mie instan isi 40 dus tuh. Seharinya itu harus. Ya, maksimal 4 bulan sekali. Kalau seandainya lebih 4 bulan tidak menggauli, ini mungkin dianggap laki-laki abnormal. Ya. Laki-laki di luar kenormalan. Ada sesuatu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ba'dal arba'ati yujbiru. Yujbaru imma 'alal wath'i aw 'alal talaq. Karena setelah 4 bulan dipaksa baik untuk berjimak atau melakukan talak. Jadi dia dipaksa antara dua hal, salah satu dari dua hal. Imam merujuknya berjimak atau melakukan talak. Wala yakunu dzalika illa litarkihi wajiban. Artinya, dan hal itu tidaklah seperti itu kecuali karena ia meninggalkan suatu yang wajib. Apa maksudnya? Ada yang paham? Kalimat terakhir ada yang paham? Hal ini tidaklah seperti itu kecuali karena ia meninggalkan suatu yang wajib. Apa maksudnya? Dengan menjima. Yaitu hal ini itu yaitu imma dia ambil talak atau dia jima, wajib itu seperti itu. Tidaklah seperti itu, tidaklah harus antara memilih dari dua itu, kecuali karena ia meninggalkan sesuatu yang wajib. Apa meninggalkan sesuatu di sini apa? Hah? Berjima. Bersetubuh. Yang wajib. Ya. Jadi kadang-kadang hubungan badan antar suami istri masuk dalam kategori wajib apabila sudah ditinggalkan lebih daripada 4 bulan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terlihat pentingnya permasalahan bersetubuh. Pentingnya permasalahan bergaul di atas ranjang. Karena itu hak yang sangat besar dimiliki oleh setiap pasangan, istri atau suami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan melakukan itu terjadi kesucian. Jauh perzinahan, jauh perbuatan keji. Nah, ini para ikhwan yang merupakan jalan-jalan langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan keji, kotor, syahwat diharamkan, porno, zina. Ya, karena tidak melaksanakan hak wajib. Jadi ketika karena ia meninggalkan suatu yang wajib. Suatu yang wajib di sini apa? Bersetubuh, bergaul di atas ranjang. Artinya begini, Pak. Rasulullah di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat syariat Islam tidaklah diseperti itu kan hukumnya kecuali karena meninggalkan yang wajib. Sama dalam perihal sholat berjamaah, cara pendalilannya juga seperti itu. Rasulullah SAW ingin membakar orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Betul? Ada pernah dengar hadisnya? Baik. Kenapa ingin dibakar? Nah, para ulama memberikan pendalilan. Tidaklah Rasulullah SAW ingin membakar kecuali karena mereka meninggalkan sesuatu yang wajib. Sama kan pendalilannya? Sama. Kalau hanya sebatas sunnah, mustahil ingin dibakar. Paham maksud saya? Nah, sama. Kalau hanya bersetubuh, bergaul di atas ranjang, sebatas sunnah, dianjurkan saja, mustahil ada hukum yang sangat keras ini. Mustahil Allah mengancam, innallaha samiun alim. Maka mungkin juga kita garis bawahi menarik di sini. Semua ayat yang berkaitan innallaha samiun alim bisa dikategorikan sebagai ayat ancaman. Karena di dalamnya muraqabah, Allah mengancam, hei hati-hati kamu wahai para suami, jangan zalimi istrimu. Istrimu sudah 4 bulan tidak kamu gauli. Hati-hati, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai kajian surat Al-Baqarah ayat 227. Ada pelajaran menarik dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Saya bacakan. Beliau mengatakan, fihi dalalatun ala anna talaqa la yaqa'u bimujarradil arba'ati ashhur kaqawlil jumhur minal mutaakhirin. Wa dhahaba akharun ila annahu yaqa' bimudhiyyi arba'ati ashhur tatliqah. Wahwa marwiyun bi asanida sahihatin an Umar wa Uthman wa Ali wa Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wa Ibn Umar wa Zaid wa Thabit wa bihi yaqul Ibn Sirin wa Masru wa Al-Qasim wa Sahlim. Banyak. Rupanya ini permasalahan penting dibicarakan oleh para ulama. Masalahnya apa? Apakah, dan ini sering ditanya oleh wanita-wanita yang digantung oleh suaminya, apakah setelah 4 bulan tidak digauli, tidak tidur bersama, tidak dinafkahi, apakah sang suami, sang istri berarti sudah ditalak meskipun tanpa ucapan suami? Paham masalahnya? Kalau sang suami bersumpah, saya tidak akan menggauli kamu lagi, kita pisah lebih dari 4 bulan. Nah, terjadi permasalahan. Apakah ini sudah disebut talak ataukah belum jatuh talak meskipun sang suami tidak mengucapkannya? Paham permasalahannya? Paham? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jumhur mengatakan tidak jatuh talak. Karena kenapa? Karena ada kata-kata tadi, wa in azamut talak. Kalau mereka berazam, bertekad talak, baru jatuh talak. Adapun hanya sebatas lewat 4 bulan, maka jatuh talak enggak menurut jumhur. Harus ada apa? Azam. Harus ada tekad untuk talak, sebagaimana tekad untuk menikah. Harus ada. Ya. Yang kedua, tetapi pendapat yang kedua kuat karena pendapat para salaf. Jadi mulai saya bacakan tadi, Umar, Uthman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Zaid, Ibnu Sirin, itu para sahabat semua. Para tabi Ibnu Sirin, Masruq, Qasim, Salim, Hasan, Abu Salamah, Qatada, Shuraih, Qabidah, hampir semua tabi. Mereka berpendapat bahwa kapan lewat 4 bulan sudah perempuan bebas. Jatuh satu talak. Ya, kalau masa iddahnya habis boleh dia menikah. Ya. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira pelajaran pagi ini. Saya tidak ingin masuk ke dalam 228 karena nanti terputus di tengah jalan. Kita cukupkan dulu, kita buka sesi pertanyaan jika ada yang ingin bertanya, baik tentang yang kita sudah pelajari atau di luar materi. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya lebih condong kepada pendapat saya. Jumhur, kalau seandainya jumhur tadi maksud disebutkan oleh jumhur itu jumhur ahli fikih dari ulama mazhab-mazhab fikih. Jadi saya lebih condong kepada ulama saya bahwa lewat 4 bulan sang istri berarti jatuh talak dan satu talak. Kalau jatuh satu talak berarti apa? Menunggu masa iddah. Selama masa iddah kalau dirujuk berarti jadi istrinya. Kalau belum dirujuk, habis masa iddahnya baru ingin dirujuk, berarti nikah lagi. Kalau tidak dirujuk juga, berarti merujuk yang lain. Mas Didika rujuk ya. Ada riwayat tentang berapa lama seorang suami berhak meninggalkan istrinya, disebutkan oleh Imam Malik. Dari Abdullah bin Dinar rahimahullah qala kharaja Umar ibn Khattab min al-lail fa sami'a imra'atan taqul tatawala hadha al-lail waswadda janibuhu wa arqani alla khalila ula'ibuhu fa wallahi laula Allah anni uraqibuhu la hurika min hadha saril jawanibuhu. Subhanallah. Lihat perempuan kalau sudah kangen dengan suaminya. Ya, lihat ini wahai para suami, rintihan para istri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah keluar di waktu malam hari. Kemudian beliau mendengar perempuan menyebutkan syair, menyebutkan sajak. Artinya malam ini begitu panjang dan di sampingku tidak ada seseorang kecuali gelap. Dan menyedihkan hatiku karena tidak ada teman dekatku yang aku bercumbu dengannya. Demi Allah, kalau bukan karena Allah yang aku muraqabah atasnya, maka sungguh akan bergerak kasur ini samping-samping. Artinya aku akan menerima laki-laki lain untuk berzina. Ini tatkala sang istri merintih. Maka heran kalau seandainya sang suami melakukan hal pemboikotan terhadap istrinya lebih daripada yang sudah ditentukan dalam Islam. Fasala Umar ibnatahu Hafsah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hafsah radhiyallahu anhuma. Hafsah ini siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam aktsaru ma tasbirul mar'ah an zawjiha. Perempuan itu sabar untuk tidak bergaul dengan suaminya berapa lama. Maka faqalat, sang Hafsah radhiyallahu anha berkata, sittatu ashur aw arba'atu ashur. 6 bulan atau 4 bulan. Faqala Umar, la ahbisu ahadan minal juyush akthara min hadha. Aku tidak akan pernah membatasi seorang pun dari bala tentara lebih lama daripada ini. Artinya kalau sudah 6 bulan pulang, gantian yang lain. ya, seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa batasan paling maksimal 4 bulan sampai 6 bulan berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di sini terjadi nanti perbedaan pendapat gara-gara pendapat Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan 4 bulan jatuh talak, ada yang mengatakan harus sampai 6 bulan. Yang jelas selesai itu kajiannya, dan saya lebih condong kepada pendapat 4 bulan jatuh talak. Biar sang para lelaki lebih memperhatikan hak istrinya. Jangan bermain-main dengan perasaan dan akhirnya mencelakakan, memberikan mudarat sang istri. Wallahu a'lam. Nah, silakan jika ada yang ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita lihat dari penjabaran pagi ini, apakah kita boleh mengatakan bahwa sebagian di Indonesia atau khususnya di Banjarmasin itu ada istilah sigotok? Sigotok. Apakah itu dibenarkan? Karena kalau melihat jumhur 4 bulan dianggap gugur talaknya. Mohon penjelasannya. Ya, jumhur tidak gugur. Yang gugur salaf. Ya, pendapat para salaf, afwan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau seandainya dikatakan apakah sigat ta'liq itu benar, maka di situ sebenarnya pertanyaan antum ada dua sisi. Apakah akad sigat ta'liq benar atau isi sigat ta'liqnya benar? Beda dua hal. Ya, antum maunya yang nanya yang mana? Enggak. Yang nanya yang mana? Pertanyaannya itu ada dua. Pertanyaan antum dari apakah sigat ta'liq itu benar? Itu dulu ya. Jadi dalam nikah itu ada namanya syurutun nikah, syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan ada mempelai, suami istri, ada wali, ada mahar, ada saksi. Nah, ini syarat-syarat pernikahan. Ada namanya syurut fin nikah, syarat-syarat di dalam pernikahan. Syarat-syarat di dalam pernikahan ini sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Sang suami atau calon suami memberikan syarat, calon istri memberikan syarat. Misalkan calon istri memberikan syarat, saya mau menerima lamarannya asalkan maharnya masuk Islam. Ini syarat dalam pernikahan. Maka syarat dalam pernikahan yang lain, saya mau menerima pinangannya menjadi istri yang kedua asalkan ya saya digilir lebih banyak dibandingkan yang pertama. Ini nggak tahu mendolimi atau tidak, ini saya nggak tahu juga ya. Syarat ini kata Aisyah radhiyallahu anha, maka nafi kitabillah, kalau seandainya dia berasal dari Al-Quran, maka boleh diterima. Maka semua syarat yang tidak di dalam kitabullah tidak diterima. Nah, syarat nikah, syarat di dalam pernikahan. Nah, termasuk di dalamnya syarat ta'liq. Itu namanya syarat di dalam pernikahan. Maka boleh tidak? Boleh. Ya. Sigot ta'liqnya itu boleh gitu. Syarat dalam pernikahan asalkan tidak bertentangan dengan tujuan syariat menikah. Misalkan Ayuja, kata yang bebinian, saya mau menerima lamarannya menjadi istrinya asalkan saya tidak digauli. Ini gak boleh. Kenapa? Syarat menikah, syarat pernikahannya bertentangan dengan tujuan menikah. Nah, itu dia. Jadi syarat sigot ta'liq itu sebenarnya kalau dalam bahasa fikih syarat dalam pernikahan. Itu boleh-boleh saja. Bahkan saya pernah bertanya kepada Ustaz Firanda hafizahullah, seorang perempuan mensyaratkan suaminya, saya mau menerima pinangan Anda asalkan jangan saya diracuni. Di madu maksudnya. Hah? Sebagian perempuan tidak suka dikatakan madu karena itu racun, kata mereka. Nah, saya takut perkataan itu nanti benci terhadap syariat Allah. Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum, dalam surat Muhammad. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka hapus amalnya, maka jangan dikatakan diracun, di madu. Ya. Dalam bahasa Arabnya apa gerang madu itu? Dharrah. Dharrah. Ya. Dharrah. Dharrah itu artinya ya istri kedua. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kalau katanya saya mau menerima pinangan Anda, karena perempuan yang dimadu menjadi istri kedua, istri ketiga, itu pun tidak mudah. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ketika suami Anda menikah untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu bukan berarti dia tanpa perjuangan. Dia meyakinkan perempuan, terutama perempuan yang perawan, meyakinkan perempuan tersebut bahwa Anda menjadi istri yang kedua tidak akan dizalimi. Ya. Nah, boleh dia mengatakan, atau boleh dia untuk istri yang pertama mengatakan, saya mau dinikah asalkan saya tidak dimadu. Ini syarat dalam pernikahan. Boleh diajukan itu. Dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Kata sang suami, iya, saya terima. Oh, berarti gak boleh menikah lagi. Ya, tidak boleh menikah lagi. Karena itu syarat dalam pernikahan. Kecuali sang istri mencabut syaratnya. Ketika sang sudah menikah, ketika sang suami kemudian ingin menikah lagi, nih syarat pian. Ya, tidak boleh. Kemudian sang suami, dia berusaha mencabut syarat dari istrinya dengan berbagai macam rayuan dan juga pengertian. Kalau dicabut oleh sang istri, baru boleh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ditanyakan oleh Kak Saiful tadi adalah berarti syiratut ta'liq itu adalah syarat dalam pernikahan. Boleh tidak? Boleh. Kalau dari sisi ini jawabannya berarti boleh, Kak. Nah, sekarang konten isi dari syirat ta'liq tadi apa? Kita baru membicarakan syirat ta'liqnya. Syarat dalam pernikahan, isinya apa yang diperbolehkan? Boleh enggak kalau seandainya disebutkan kalau 6 bulan tidak menafkahi lahir atau batin maka jatuh satu talak? Boleh enggak seperti itu? Maka boleh, karena berkaitan dengan salah satu pendapat dari para salafus saleh. Bisa dipahami ini? Nah, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu, ya, Rasimik. Di belakang ada mic, Ibu. Bismillah. Mohon nanti Pak Acip, Pak Acip kerjasama dengan Pak Nanang beli mic ya. Masya Allah. Baik. Lah, kalau kasusnya Kak, hari ini ya Pak, dengan apa, dengan suami yang kayak pelaut tadi ya, yang setahu anak pelaut ya, ya keluarga anak itu ada, jadi dia meninggalkan istrinya sampai 1 tahun karena berlayar ke luar negeri ya. Dan bagaimana juga dengan kasus TKW, TKW TKI yang ya, meninggalkan bahkan lebih 2 tahun, kadang-kadang kontrak ada yang 1 tahun, kontrak ada yang 2 tahun. Bagaimana kasusnya? Di sini tergantung ridha istri. Kalau istri meridhai untuk ditinggalkan selama 1 tahun, karena itu pun untuk keperluan dia mencari nafkah, keperluan anak dan istrinya, maka tidak mengapa. Kalau tidak ridha, maka sang istri berhak untuk menggugat cerai. Wallahu a'lam. Harus ridha dengan sang, harus mendapat ridha dari sang istri. Ada pelajaran menarik Pak, taat kepada suaminya. Subhanallah. Ini pelajaran saya masih saya ingat karena kasusnya mengerikan. Jadi ibu itu, mudah-mudahan ibunya masih hidup dan dijaga oleh Allah. Ibu itu pekerja keras. Dia tenaga kerja di Arab Saudi. Awalnya dia kerja bukan di kota-kota suci, di Riyadh, kemudian di Qasim, sukses. Dapat majikan baik, sukses. Bisa menabung, kemudian membuka toko, punya modal, rumah. Sudah berkecukupan. Tetapi ya begitulah manusia, kadang-kadang tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki, terutama perkara dunia. Dan ini penyakit hati. Akhirnya dia izin kepada suaminya, "Mas, saya ingin kerja satu kontrak lagi," artinya 2 tahun, satu kontrak aja, "saya ingin ngumpulin, ingin nambah modal, ini warung kita ingin kita perbesar." Kata sang suami, "Sudah, kita mau apa lagi? Kita sudah tua, anak-anak kita sudah bisa kuliah, mencari kerja sendiri. Mau apa lagi? Enggak, sekali aja, Mas. Ini dibesarkan." Akhirnya sang istri melamar lagi tanpa sepengetahuan dan izin sang suami. Dapat pekerjaan di kota suci, di kota Madinah. Ketika bekerja di luar kota suci, malah terjaga kesuciannya. Dapat modal, dapat majikan bagus. Dan kota Qasim itu terkenal dengan Al-Qasim, ya, pakai sat, Al-Qasim. Itu terkenal dengan syariat Islamnya, penerapan syariat Islam yang sangat luar biasa. Bahkan kadang-kadang kalah kota Madinah, Mekah kalah. Karena itu sumber dari negara Arab Saudi waktu itu di situ, Al-Qasim. Penerapan, jarang Anda melihat perempuan kelihatan kaki atau tangan, cuma mata, jarang terlihat. Maka beberapa hari ini saya bercita-cita, alangkah indahnya kalau pindah ke sana. Karena bosan melihat perempuan di jalan buka aurat, apalagi di bandara. Sekarang lagi model perempuan-perempuan itu pakai celana pendek, dari mulai anak kecilnya sampai orang dewasanya, celana pendek itu bagi model itu haram, ya. Ada perasaan kangen gitu melihat perempuan yang tidak terlihat kecuali matanya. Nah, kembali ke permasalahan tadi, sang ibu ini bekerja di kota Madinah baru 4 bulan, belum sampai selesai 4 bulan, apa yang terjadi? Dapat majikan zalim, dilakukan hal yang tidak baik terhadap perempuan tersebut, dilakukan perbuatan asusila, bukan zina, tetapi mohon maaf, kemaluannya dimasukkan handphone. Akhirnya beliau kabur ke tempat teman saya orang Inggris, Britania. Kemudian beliau nelfon saya, "Ahmad, ini ada wargamu begini. Wah, kita kalau sudah dapatkan itu tuh sulit, karena sulit untuk bergerak. Membantu dianggap nanti ikut mengaburkan, karena mereka sesuai dengan kontrak kerja. Kalau kita bantu dianggap ikut mengaburkan. Mengaburkan itu artinya ngajak ngabur, kabur perempuan tersebut. Susah. Dan qadarullah pada saat itu datang kedutaan dari Indonesia, kedutaan besar Indonesia datang bulanan. Biasanya kalau ada yang ingin memperpanjang paspor atau ada masalah-masalah datang, ada tempat khusus untuk kedutaan. Akhirnya kita janjian, akhirnya dibawa ke kedutaan. Kalau sudah sampai kedutaan kita tenang, karena polisi pun tidak akan bisa macam-macam. Polisi Arab Saudi pun tidak akan bisa menuduh kita macam-macam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau di kantor saya dahulu, kalau ada perempuan datang ke kantor, mereka mengaku, "Oh, saat saya dizalimi, saya kabur dari majikan, saya begini." Kadang-kadang kabur cuma pakai baju abaya, enggak bawa apa-apa, tidak pakai sendal, sedih kita melihatnya. Sampai kawan-kawan dari Bangladesh mengatakan, "Kamu kenapa enggak larang perempuan di Indonesia? Enggak ada laki-laki yang bekerja apa? Sampai perempuan yang kerja?" Akhirnya alhamdulillah, ini kan keputusan melarang tenaga kerja untuk pergi ke beberapa negara, ya. Ini memalukan kadang-kadang. Maka kalau ada perempuan seperti itu, kita tugas kita cuma apa? telepon polisi, suruh dia ngambil. Itu pun kalau seandainya polisinya dia jujur, maka dia akan urus, dia letakkan di penampungan. Kalau tidak jujur, maka perempuan tersebut akan dikerjai lagi. Jadi serba salah kita. Tapi kalau sudah polisi, insya Allah aman, dibawa ke tempat penampungan resmi, akhirnya diurus nantinya. Kalau ada hak diurus. Yang jelas diceritakanlah. Saya melihat bekas sulutan rokok ya di tangan-tangan perempuan tersebut. Ibu umurnya berapa? Saya bilang, saya langsung ngomong sama beliau, 40. Kemudian apa saja dapat siksaan begini-begini. Kemudian terakhir dimasukkan handphone ke kemaluan. Kemudian beliau bercerita, Ustaz, mungkin ini salah saya. Saya tidak taat suami. Suami saya melarang cerita awal tadi. Maka ini pelajaran bagi ibu-ibu. Kalau suami sudah melarang atau ada sesuatu yang diperintahkan oleh suami, jangan dilanggar. Karena itu bisa berdampak keburukan bagi sang istri di dunia ataupun akhirat. Karena salah satu hak terbesar suami adalah ditaati dalam hal yang ma'ruf. Itu tujuan cerita saya tadi. Ya, itu tujuannya. Jika suami memerintahkan kepada yang ma'ruf, maka jangan dilanggar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat bidadari yang marah tatkala seorang istri membuat marah suaminya. Doanya bidadari itu qatalakillah, semoga Allah memerangi engkau, membinasakan engkau, karena sudah membuat sang suami murka, sang suami sedih tidak ditaati oleh istrinya. Wallahu a'lam. Silakan Bu. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Fiik barak. Sepasang suami istri sebelum menikah mengajukan beberapa persyaratan, yeah, di antara mereka berdua. Setelah pernikahan berlangsung lama, kemudian salah satunya melanggar persyaratan itu, apakah talaknya jatuh, Ustaz? Yang pertama, yeah. Yang kedua, seseorang yang sangat menggemari boneka Doraemon, orangnya sudah dewasa, apakah itu akan membahayakan akidahnya? Yang yeah. ketiga, Ustaz, dalam sebuah rumah tangga, mereka ini ingin menempati rumah yang baru. Kemudian oleh si mertua, rumah itu sebelum dipindahi harus melaksanakan sholat hajat dulu. Yeah. Bagaimana Ustaz menjelaskan, apakah perlu dijelaskan secara detail kepada mertua tentang tidak bolehnya melakukan itu? Yeah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Jawaban pertama, apabila salah seorang dari suami atau istri yang mengajukan persyaratan dalam nikah tadi melanggar persyaratannya, tidak menepati kesepakatannya, maka apakah jatuh talak? Maka jawabannya tidak. Ya, tidak jatuh talak. Kecuali persyaratannya menyebutkan seperti itu. Misalkan, saya mensyaratkan mau dinikahi oleh Anda wahai suamiku dengan syarat tidak melakukan poligami. Lalu sang suami poligami, misalkan contohnya yang ada dalam benak saya seperti itu. Sang suami melakukan poligami. Apakah jatuh talaknya? Maka lihat di dalam syaratnya tadi. Kalau seandainya dia melakukan poligami, maka jatuh talak. Maka jatuh talak. Kalau tidak, maka pada saat itu sang istri berhak untuk menggugat. Karena tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan persyaratan dalam pernikahan tadi. Jadi tergantung syaratnya, Ibu. Itu jawabannya. Tergantung syaratnya. Yang jelas, kita tidak katakan jatuh talak langsung, atau kita tidak katakan tidak jatuh talak langsung. Tidak. Tetapi lihat persyaratannya. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tentang boneka Doraemon. Maka lihat, mainan berbentuk makhluk hidup itu ada bawabit, ada kaedah-kaedahnya, batasan-batasannya. Pertama, itu untuk anak perempuan. Yang kedua, makhluk hidupnya pun, saya ulangi, anak perempuan. Yang kedua, perempuannya anaknya masih kecil, karena mereka yang perlu mainan. Kalau seandainya sudah dewasa, jangan mainan lagi, asli anak. Karena fungsi dari mainan itu membuat dia terampil menjadi seorang ibu. Kalau seandainya sudah dewasa, jangan mainan lagi, langsung asli. Ya, jadi itu dua batasan. Yang batasan ketiga, mainannya tidak boleh sangat serupa dengan makhluk hidup. Seperti kudanya Aisyah ada sayapnya. Jangan sangat serupa dengan makhluk hidup. Seperti boneka-boneka yang sangat serupa dengan sangat cantik. Dan subhanallah, di zaman sekarang benar-benar salah satu langkah syaitan, ada boneka patung besarnya setubuh manusia dan dijadikan teman hidup oleh laki-laki yang tidak bisa menikah. Alhamdulillah, ini benar-benar langkah syaitan. Jadi saking bejatnya sampai seperti itu, buruknya seks bebas sampai seperti itu. Maka bersyukur ya akhi, bersyukur kita dijauhkan dari maksiat. Wallahi kalau kita lihat maksiat, alhamdulillah, kotor, buruk. Bersyukur, salah satu nikmat Allah terbesar, seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat seperti itu. Coba, kalau seandainya na'udzubillah, kita kecanduan seperti itu, atau kalau seandainya kita yang buat patungnya, ya kan kita jauh dari seperti itu. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dan kalau dengan bersyukur kita, akhirnya hati kita itu cinta dengan Allah. Alhamdulillah, ya Allah engkau kasih ini, ya Allah. Cinta kita kepada Allah. Dan cinta itu yang membuat kita tunduk takut kepada Allah SWT. Jadi itu batasan-batasan. Kalau sudah dewasa, enggak usah lagi mainan. Untuk laki-laki, tidak. Mainan laki-laki itu mainan yang gentle, mainan yang menunjukkan kepada apa namanya, kekuatan. Ya, main pedang-pedangan, main kalau zaman sekarang pistol-pistolan, main olahraga yang membuat dia kuat karena dia laki-laki. Ini kadang-kadang laki-laki dikasih boneka, nanti jadi cucu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik, yang ketiga yaitu masalah sholat hajat. Pertama, saya sudah menjelaskan tentang sholat hajat. Sekitar ada 7 hadis tentang sholat hajat. Tidak ada hadis yang sahih, benar-benar sahih dan jelas tentang sholat hajat. Bahkan ada tapi hadis yang menuju hasan, karena ada pembantu-pembantunya, itu pun tidak sahih. Makanya ada perkataan para ulama, sahih ghairu sahih, sahih ghairu sahih. Lihat, dia hadis sahih tapi enggak jelas pendalilannya, enggak jelas. Dia ada jelas tapi tidak sahih. Dua-duanya ini enggak bisa dipakai. Saya ulangi, hadisnya sahih tapi tidak jelas. Untuk masalah ini enggak jelas. Sahih dia. Ada yang hadisnya jelas tapi tidak sahih. Sahih ghairu sharih, sharih ghairu sahih. Ya. Dua-duanya enggak bisa dipakai. Maka hadis tentang salat hajat tidak ada yang sahih, maka tidak bisa diamalkan. Apalagi dalam prakteknya, di sebagian kaum muslim itu praktek yang ada pemanggilan-pemanggilan nama-nama wali. Ya Ghaus, ya Ghaus, ya Ghaus. Maka ini tidak boleh dalam sholat. Pertama, belum diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian itu memanggil makhluk di dalam sholat hajat. Dan itu bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nama Allah Mughith. Aghithna ya Mughith, aghithna ya Mughith. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu pun bukan nama Al-Husna, tapi itu adalah salah satu sifat dari sifat Allah yang penurun hujan. Baik, yang jelas sekarang kita berhadapan, hukumnya seperti itu Bu, berhadapan dengan masyarakat, bagaimana? Terutama mertua. Maka jawabannya dijelaskan dengan pelan-pelan dan santun. Dan tugas kita cuma menjelaskan. Kalau seandainya sang mertua bersikeras dan kita tidak bisa melawan, maka kita harus mengingkari dengan hati. Tetapi karena itu rumah-rumah kita, kita yang lebih berhak atasnya. Tetapi saya pesan, harus pelan-pelan. Dan pelan-pelan itu dengan dasar dulu. Dasarnya dimulai dari tauhid, yaitu dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baru setelah itu dijelaskan yang lain, dijelaskan sampai kepada permasalahan berkonsekuensi mengerjakan perintah hanya sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Insyaallah akan bisa dipahami. Jadi memang paling sulit menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan menghadapi sebuah permasalahan. Hukumnya sih kita sudah tahu itu haram, gak boleh dikerjakan. Tapi aplikasinya di kedepan, di tengah keluarga itu bagaimana? Nah ini kadang-kadang fatwanya beda-beda, sesuai dengan keadaan keluarga itu masing-masing. Mikir. Wallah. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.